ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita maklum bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mimma yu'inu ala dzalik ala al-istiqamati was-sabat ala ta'atillah wattinabi nawahi, adalah perkara yang bisa membantu kita untuk istiqamah, untuk sabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadhakkuru daiman biwa'idillahi Subhanahu wa taala, selalu mengingat terus menerus, mengingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Yang keduanya adalah sejujur-jujur ucapan dengan nada pengingkaran. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih jujur dibanding ucapan Allah? "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad mengucapkan dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada mulutnya dengan mengatakan, "Uktubu anni la yakhruju anhu illa al-haq." Tulislah apa yang keluar dari lidahku, karena tidak ada yang keluar dari lidahku ini kecuali al-haq, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan panasnya api neraka. Narukum hadi, api kalian ini, mayu kidubani Adam juz'un wahid min sab'ina juz'an min nari jahannam. Panas api neraka itu telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api yang kalian gunakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau api di dunia ini bisa membakar kayu, bahkan hutan, bisa membakar batu yang keras ataupun besi yang kuat, bagaimana dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala 69 kali lipat dari api yang sedang kita gunakan ini di dunia. Na'udzubillahi minan nar. Adapun besarnya neraka ini, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah menerangkan, yu'ta bin nar yaumal qiyamah laha 70 alf zimam ma kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Akan didatangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat neraka dengan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Sungguh besar sekali neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya juga telah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di suatu hari Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian mendengar wajbah, mendengar suara keras. Nabi lantas bertanya, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa ini? Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan, "Hadhil hajar." Ini adalah suara batu, rumiya bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam api neraka mundu sab'ina kharifa, semenjak 70 tahun yang lalu. Fal ana hatta al ana intaha ila qa'riha, akhrajahu Muslim. Sekarang ini baru sampai dasarnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah persiapkan untuk orang-orang zalim api neraka yang meliputi mereka gejolaknya. Sehingga mereka putus asa. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Bagi mereka dari jahannam, dari api tikar-tikar dan alas-alas serta penutupnya, selimutnya juga dari jahannam. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Demikianlah kami balas orang-orang zalim. Dalam riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ngerinya api neraka. Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah la rajul tudau fi akhmasi qadamai narun na'am yaghli minha dimaghuh. Sesungguhnya ahlin nar yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang di telapak kakinya diberi api lalu otaknya mendidih karena sebab yang demikian ini. Lalu bagaimana dengan hukuman yang lebih dari itu? Na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa azab di dalam api neraka tidak hanya dengan api, namun beragam dan bermacam-macam Allah siapkan. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna fil nari hayyatin." Sesungguhnya di neraka nanti ada ular-ular ka'amdali a'naqil bukhth, seperti leher-leher unta. Talsau ihdahunna sil'ata fayajidu harraha sab'ina kharifa. Yang salah satunya menyengat penduduk neraka. Panas bisanya dirasakan selama 70 tahun. Demikian pula Nabi SAW bersabda, wa inna fin nar aqarid kalbighalil mukafa. Talsau ihdahunna sil'ata fayajidu harraha 40 kharifa. Akhrajahu Ahmad. Dan sungguh di dalam neraka terdapat kala jengking sebesar bighal, peranakan kuda dan keledai, sebesar bighal yang berpelana. Naam, apabila salah seorang ataupun salah satu dari kala jengking tersebut menyengat penduduk neraka, maka panas dari bisanya dirasakan selama 40 tahun. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Makanan dan minuman penduduk neraka tidak perlu kita tanyakan kengeriannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Dan apabila mereka penduduk neraka ketika kehausan dan meminta-minta air, maka akan diberi minuman seperti lelehan barang tambang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena sangat panasnya, yashwil wujuh, akan memanggang wajah-wajah penduduk neraka. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ketika penduduk neraka diberikan minuman tadi dan tidak bisa meminumnya, dipukul oleh malaikat, keluar otaknya. Kemudian yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, disiram di kepala mereka air yang sangat mendidih. Karena sangat mendidih, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, isi perut mereka dan kulit-kulit mereka luluh lantah hancur. Walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha min ghammin u'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Setiap mereka ingin keluar karena merasa tersiksa dengan azab api neraka, Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan lagi ke dalam neraka. Dan dikatakan dzuqu adzabal hariq, silakan rasakan azab yang membakar. Nah, demikianlah minuman dari penduduk neraka, menghancurkan usus-usus. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Mereka akan diberi minuman dengan minuman yang sangat panas sehingga usus mereka terpotong-potong, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanannya ini bentuknya mengerikan, baunya sangat busuk dan rasanya tidak mengenakan, kata Allah laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan untuk mereka kecuali dhari', makanan yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju', tidak bisa menggemukkan, tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di dalam firman Allah yang lain, Allah katakan, inna syajaratal zakum ta'amul atim. Sesungguhnya pohon zakum itulah makanan orang pendosa, orang yang suka berbuat dosa di muka bumi ini. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Itu adalah pohon yang keluar dari dasar api neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Naam, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha, famali'una minhal butun. Penduduk neraka pasti akan memakannya dan perut mereka akan penuh dengan zakum. Tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian setelah memakan makanan tersebut akan diberi minuman yang panas dengan campuran air yang sangat mendidih. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kembali mereka benar-benar neraka al-jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was-sunnah wa nafa'ana bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullahal 'azim. الحمد لله على إحساني والشكر له على امتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله. Apabila kita ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, maka selamatkanlah selama kita masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang sudah dicabut rasa kasihannya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang dipenuhi dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras. Malaikat-malaikat yang na'am kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, segera di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Oleh karenanya kita mari tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasihr, dan sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang tidak dibenarkan syariat, wa aklur riba, dan memakan harta riba, wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Watawalli yaumal zahab, dan lari dari medan tempur ketika berkecamuk. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dengan perzinaan. Maka kita jangan pernah meremehkan sedikit pun amalan yang kita mampu, yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kalian menganggap remeh sekecil pun amalan saleh yang kita bisa persiapkan untuk menghindar dari api neraka Allah. Dalam riwayat Bukhari dari Adi ibn Hatim radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanduru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali, wa yanduru ila ashama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanduru baina yadayhi fala fannaru tilqa awajhi, fattaqun nar walau bi shiqqi tamratin aw bi kalimatin thayyibah." Tidaklah ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemahnya. Dia melihat ke kanan, dia lihat hanya amalan yang telah dia kerjakan di dunia. Dia melihat ke kiri, tidak dia lihat kecuali amalan yang telah dia kerjakan di dunia. Dia melihat ke depan, ternyata dia lihat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan, takutlah kalian dari api neraka Allah, meskipun dengan bersedekah separuh biji kurma atau dengan memberikan kalimat-kalimat thayyibah. Ayuhal muslimun ibadallah, mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita dari tidur kita, sehingga kita persiapan meninggalkan sejauh-jauhnya azab Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepadanya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzillal syirka wal musyrikin. Allahumma aflih a'immatana wa wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah waj'al lahum min ahli taqwa wad diyana was-sidqa wal amana. Allahumma aflih ahwalal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sufufakum, dirapatkan dan diluruskan shofnya, karena rapat dan lurusnya shof termasuk kesempurnaan salat. La takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. Thank you.